apa hukumnya arisan dan jenis arisan yang seperti apa yang dibolehkan. Arisan dibolehkan bila dilakukan yakni secara sederhana seperti yang umumnya dilakukan oleh orang-orang dulu, misalnya 10 orang masing-masing tiap bulan membayar 10.000 dan setiap bulan ada yang mendapat giliran dapat, maka bulan pertama dapat 100.000 si A, bulan kedua si B dapat 100.000 ya, sampai yang ke-10 nanti seperti itu. Ini arisan yang diperbolehkan seperti itu. Tapi di akhir-akhir ini arisan banyak berkembang sehingga banyak hal-hal yang perlu dilihat seperti apa perkembangannya. Misalnya arisan motor, ya, setahu saya tidak sesederhana begitu arisan motor. Ya, ada hal-hal yang lain, maka perlu dilihat bagaimana prakteknya arisan tersebut, baru nanti bisa dihukumi boleh dan tidaknya.